bakal menyapa Anda untuk siapa? Bersama Ramayana, bersama Compact Production, bersama Dika Jaya Lighting, untuk rekan-rekanku semuanya, pasukan goyangku, Sampangku, Niken, Ira, Adela. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampang Adela. Harusnya kau begini. Bapak Ketua AKD Kabupaten Sampang, di antara kau dan aku. Member silakan Anda atas panggung. Sama-sama bertahan, hanya karena satu ego sendiri. Sering kita sembunyi di balik sikap dan kata. Yeah. Namanya mana dulu yang paling meriah buat Adela.